Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Nuasil fi syarah kitab Dhawabit al-Jarh wa at-Ta'dil li Syekh Abdul Aziz ibn Muhammad Ali Abdul Latif rahimahullahu taala. Naam. Masih dalam dhawabit yang berkenaan dengan jahalah, sudah disebutkan kemarin dhawabit yang pertama bahwa dhawabit yang pertama bahwa permasalahan jahalah ini tidak berkenaan dengan sahabat, melainkan perawi di bawahnya sahabat, mulai dari tabiin ke bawah. Kemudian dhawabit yang kedua bahwa al-majhulun itu ala darajat, ala maratib. Nah, ada tingkatan-tingkatannya. Tidak sama antara rawi yang majhul dan dia berada di tabaqat kibarut tabi'in dengan yang ada di bawahnya. Selanjutnya, babit yang ketiga, kata beliau rahimahullah, arwatul ladzina ihtajja bihim sahibas sahihaini aw ahaduhuma yaktasibuna at-tawthiqa ad-dhimniyya bidzalik wa tartafi'u 'anhum bihi al-jahalah wa illam yanuss ahadun 'ala tawthiqihim. Ini sudah berlalu sebenarnya di awal-awal pembahasan juga berkenaan dengan rawi-rawi Al-Bukhari dan Muslim. Nah, bahwa para perawi yang dipakai berhujjah oleh sahibus sahihain yakni syaikhain Al-Bukhari wa Muslim atau salah satu dari keduanya, rawi-rawi yang dipakai berhujjah oleh Bukhari Muslim atau salah satu dari keduanya, mereka ini adalah thiqah. Di mana kesikohan mereka ini diperoleh dari apa? Sifatnya tawthiq dhimni. Tawthiq dhimni yakni konsekuensi. Dia mendapat apa? Dia konsekuensinya adalah thiqah dikarenakan asy-syaikhan meriwayatkan darinya atau salah satu dari keduanya. Nah, wa tartafi'u bi anhum bihi al-jahalah, ya, dan mereka tidak lagi dianggap rawi yang majhul walaupun tidak ada seorang pun ulama yang mentansis, ya, tidak ada seorang pun ulama yang mentansis akan kesikohan mereka. Baik, maka di sini kita bisa ambil, ya, kita bisa katakan bahwasanya tawsiq dari imam itu ada dua bentuk. Ada tawsiq tasrihan, ya, ada tawsiq dhimnan. Adapun tawsiq tasrihan yakni langsung ditegaskan secara lafzan oleh seorang imam. Sementara tawsiq dhimnan, ya, atau tawsiq dhimni di sini, tawsiq dhimni adalah apa? Khusus berlaku untuk Bukhari dan Muslim, yakni semua rawi-rawi yang diriwayatkan atau dipakai berhujjah oleh keduanya, atau salah satu dari keduanya, walaupun tidak ada ulama yang mentausiknya secara lafzan, secara tasrihan, namun tetap dia dianggap dengan tausik dhimni. Dikarenakan apa? Ya, sifat dari Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ya, di mana ummah, ya, talaqqat kitabaihima bil qabul. Sebagaimana yang ma'ruf. Taib, iwaddihu dhalika mayali. Berikut penjelasannya. Alif, qawlul hafidhi al-zahabiyyi rahimahullahu ta'ala ba'da naqlihi liqawl ibn al-Qattan fi Hafs ibn Bughail. Kata al-Zahabi, setelah membawakan ucapannya Ibn al-Qattan, ya, terhadap Hafs ibn Bughail, la yu'rafu lahu halun, wa la yu'raf. Enggak diketahui kondisinya dan dia tidak diketahui. Nah, Ibn al-Qattan yang dimaksud di sini adalah Abu al-Hasan Ibn al-Qattan, ya, bukan Yahya bin Sa'id al-Qattan tentunya. Ya. Apa komentar Az-Zahabi terhadap kalamnya Ibnu Al-Qattan? Kata beliau, Ibnu Al-Qattan yang dia memajhulkan Hafs Ibn Bughail. Kata Ibnu Al-Qattan berkenaan dengan Hafs Ibn Bughail, la yu'raf. La yu'rafu lahu halun wa la yu'raf. Ya. Maka komentar dari siapa? Ibnu Al-Qattan ini dikritisi oleh Az-Zahabi. Kata beliau, Ibnu Al-Qattan yatakallamu fi kulli man lam yaqulhu fihi imamun asirun. Dzaka ar-rajul au akhadha amman asarahu ma yadullu ala adalatihi wa hadha syai'un katsir. Kata beliau, Ibnu Al-Qattan itu metode dia, yang manhajiah beliau adalah dia mengomentari, yakni mengkritisi, yatakallamu fi, ya, dia mengkritisi semua perawi yang tidak ada seorang pun imam yang muasarah dengan rawi tersebut yang mensikohkannya, ya, atau yang apa namanya, tidak ada seorang pun yang mensikohkan dia dari orang yang berada di tabaqat di bawahnya. Akhadha amman asarahu, ya, tabaqat di bawah, apa, di bawah dari perawi yang dibicarakan tersebut. Ma yadullu ala adalatihi, ya, kalau mereka tidak punya komentar tentang adalahnya. Ini tariqahnya Ibnu Al-Qattan, kata Az-Zahabi rahimahullah. Jadi semua perawi, kalau tidak ada yang mensikohkan dia yang dari tabaqat dianya, tabaqat si perawi itu sendiri, anggaplah tabaqat itu berada di tabaqatnya apa? Tabaqatnya Al-Bukhari masalan. Kalau ada perawi tidak dikomentari oleh Al-Bukhari dan siapapun yang setabaqat dengannya, Abu Hatim, Abu Zurra, ya, Ibnu Abi Hatim yang masih hiduplah sezaman secara umum. Ya. Nah, kemudian tidak ada juga yang mengomentari perawi tersebut dari tabaqat di bawahnya Al-Bukhari. Tidak ada yang mengomentari dengan komentar apa? Ma yadullu ala adalatihi. Tidak ada komentar yang menunjukkan dia itu adil. Maka tariqahnya Ibnu Al-Qattan itu rawi dikritik. Itu rawi dikritik. Nah, wa hadza syai'un katsir. Dan ini banyak terjadi, ya, banyak apa? Rawi yang dikomentari seperti ini oleh Ibnu Al-Qattan hanya gara-gara tidak ada apa namanya? Tidak ada jarah wa ta'dil padanya. Kemudian kata Az-Zahabi, fa fi sahihaini min hadzal namat khalqun katsir. Masturuna ma mastur khalqun katsirun masturun ma dha'afahum ahadun wala hum bimajahil. Padahal dalam as-sahihain rawi seperti ini banyak. Ya, ada banyak rawi-rawi yang mastur, ya. Tidak diketahui keadaannya. Tidak ada seorang pun yang mendhaifkan mereka dan mereka juga bukan orang-orang, bukan perawi yang majhul. Ya, bukan perawi yang majhul. Baik. Tentu saja di sini, ya. Tentu saja di sini bahwa perawi yang la yadurruhum, ya, adamul ma'rifati bihalihim, ya. Tidak masalah bagi mereka tidak diketahui keadaan mereka, halnya bagaimana, ya. Mereka rawi yang mastur, tentu saja ini tidak berbahaya pada perawi-perawi yang diriwayatkan, apa ya, yang terdapat dalam Al-Bukhari dan Muslim atau yang dipakai berhujjah oleh syaikhain. Adapun kalau hal ini terjadi di luar syaikhain, yakni ada seorang perawi tidak ada jarah wa ta'dil padanya dan tidak diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, maka dia apa? Majhul dengan konsekuensi apa, dengan tergantung majhulnya majhul apa. Adapun dalam as-syaikhain, maka ya, ini sudah ditaftish, ya, sudah ditahari, sudah apa namanya, dicek rawi-rawinya oleh sahihain, dan ketika mereka berhujjah dengannya, menunjukkan mereka mensikohkan rawi tersebut. Nah, wa qawluhu ba'da naqlihi liqawli ibn al-Qattan fi Malik ibn al-Khair. Ya, bukti yang kedua, Az-Zahabi juga berkata, mengomentari, lagi-lagi mengomentari kalamnya Ibn al-Qattan terhadap Malik ibn al-Khair. Kata Ibn al-Qattan, huwa mimman lam tasbut adalatuhu. Dia ini, kata Ibn al-Qattan, Malik Ibn al-Khair ini termasuk rawi yang tidak sabit adalahnya. Ya. Kata Zahabi, yuridu annahu ma nassa ahadun ala annahu siqah. Yang dimaksudkan oleh Ibn al-Qattan tidak sabit adalahnya, bukan bermakna dia dijarah, dia majruh. Tapi, maksudnya Ibn al-Qattan tidak ada seorang pun yang mentansis bahwa dia siqah. Kemudian kata beliau, wa fi riwayatis sahihaini adadun katsirun ma alimna anna ahadan nassa ala tawthiqihim. Dan para di dalam Sahihain ada banyak perawi yang kami ketahui tidak ada seorang pun ulama yang mentausiknya. Ya, ini dengan tausik lafzan, tasrihan. Ya. Taib. Ini apa? Manhajiyahnya siapa? Manhajiyahnya Ibn al-Qattan. Ya, ini seakan-akan Az-Zahabi mengatakan, kalau itu manhajiyah kamu, kalau itu manhajiyahnya Ibn al-Qattan, ini baku seperti itu, otomatis konsekuensinya dia harus mempermasalahkan sejumlah rawi yang banyak. Ya, ada banyak perawi dalam Sahihain yang seperti itu. Ya, ada banyak perawi dalam Sahihain yang seperti itu. Ya. Maka kalau kamu perlakukan itu secara mutlak, pokoknya siapa yang tidak ada jarah, tidak ada ta'dil padanya, ya, tidak ada komentar apa-apa, ya, kamu anggap majhul hatta walaupun yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ya, konsekuensinya seperti itu. Maka di sana ada namanya tausik dhimni. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Qala rahimahullah, faqad arada al-hafidhu al-dhahabiyyu rahimahullahu ta'ala al-ihtijaja ala ibn al-qattani biman fi sahihaini min ulaika ruwat. Ini al-hafidh al-dhahabi berhujjah, ya, untuk mengkritisi manhajnya ibn al-qattan dengan ada sejumlah perawi dalam sahihain yang semacam itu. Ya, seperti kita katakan tadi, ya, yakni seakan-akan al-dhahabi mengatakan itu manhajnya ibn al-qattan kurang tepat. Manhajnya Ibn al-Qattan tidak tepat. Kenapa? Karena dalam Sahihain ada banyak perawi yang seperti itu. Ada banyak perawi yang khalin, yang kosong dari jarh wa ta'dil, tapi diriwayatkan, dijadikan hujjah oleh Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari dan Muslim sendiri tidak ada tausik tasrihnya kepada dia secara lafzan, cuma dipakai berhujjah oleh Muslim, oleh Bukhari dan Muslim. Maka Az-Zahabi, ya, berhujjah dengan perawi seperti ini dalam Sahihain untuk mengkritisi manhajnya Ibn al-Qattan rahimahullahu taala. Sarraha bi husuli tawthiqihim bidzalika fi qawlihi, ya. Dan Az-Zahabi mentasrih, menegaskan bahwa apa? Sekedar mereka dijadikan hujjah oleh Bukhari dan Muslim, maka yahsulut tawthiq. Ya, bi husuli tawthiqihim. Mereka sudah apa? Mendapatkan tawthiq dengan sekedar dijadikan hujjah oleh Bukhari dan Muslim. Az-Zahabi berkata fi qawlihi as-siqatu man wassaqahu katsirun wa lam yudha'af wa dunahu man lam yuwassaq wa la dhu'if fa in khurrija hadithu hadha fi sahihaini fa huwa muwassaqun bidzalik. Ini bentuk-bentuk siqah, kata Az-Zahabi rahimahullah, yang namanya siqah adalah perawi yang disiqahkan oleh banyak orang dan tidak ada yang mendhaifkannya. Disiqahkan oleh banyak orang dan tidak ada yang mendhaifkannya. Wadunahu, kemudian tingkatan siqah di bawahnya, man lam yuwassaq wala du'if. Ya. Rawi-rawi yang tidak ada yang mensiqahkan dan juga tidak ada yang mendhaifkan, tapi fa'in khurriya hadithu hadha fi sahihain fahuwa muwassaqun bidzalik. Namun kalau hadisnya diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim, maka dia ditausik dengan sebab itu. Ini yani dengan sebab Bukhari dan Muslim berhujjah dengannya. Iya, berhujjah dengannya. Taib, di sini ya, di sini beliau menegaskan bahwa tausik ada dua. Ada tausik yang sifatnya lafzi, ya. Tausiknya lafzi, yaitu man wassaqahu katsirun wa lam yudha'af. Ditausik oleh banyak orang dan tidak ada yang mendhaifkan. Kemudian yang kedua ada tausik dhimni, yaitu rawi-rawi yang lam yuwassaq wala dhu'if, tapi hadis-hadisnya diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. Tausik dhimni. Ini dua bentuk tausik yang disebutkan oleh atau diisyaratkan oleh Az-Zahabi rahimahullahu taala. Ba. Qaulul Hafidhi Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu taala. Fa amma jahalatul hali famundafa'atun an jami'i man ukhrija lahum fi sahihi li anna syarat sahihi an yakuna rawihi ma'rufan bil adalah faman za'ama anna ahadan minhum majhulun faka'annahu naza'a al musannifa fi da'wahu annahu ma'ruf. Ini kata al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Adapun jahalatul hal, maka dia bisa terangkat, ya, maka dia terangkat jahalahnya dari semua perawi yang diriwayatkan hadisnya dalam as-sahih. Yani as-sahih di sini as-sahihain. Kalau hadisnya diriwayatkan oleh as-sahihain, ya, maka apa? Ya, jahalatul halnya mundafa'ah. Ya, tertolak, yani terangkat sudah. Kenapa? Li'anna syartu as-sahihi ay yakuna rawihi ma'rufan bil adalah. Karena syarat hadis sahih adalah perawinya ma'ruf dengan adalah. Ma'ruf dengan adalah. Maka siapa yang berpikir bahwa ada seorang dari perawi as-sahihain yang majhul, maka seakan-akan dia telah menentang, ya, dia telah menentang al-musannif, yakni al-Bukhari dan Muslim, dikarenakan apa? Apa dia, yakni keduanya, Bukhari ataupun Muslim, mereka mengklaim bahwa ini perawi ma'ruf. Makanya dimasukkan dalam sahihnya. Kemudian Al-Hafidz berkata, "Wala syakka annal mudda'i li ma'rifatihi muqaddamun 'ala man yad'i 'adama ma'rifatihi." Dan kalau sudah seperti ini, misalnya ada seorang alim yang mengatakan fulan majhul, tapi ternyata diriwayatkan Bukhari Muslim, berarti secara zimni Bukhari Muslim mengatakan dia ma'ruf. Ya. Maka kata beliau, tidak diragukan orang yang mengklaim mengetahui seorang perawi didahulukan dibandingkan orang yang menafikan mengetahuinya, yakni al-musbit muqaddam ala nafi. Al-musbit di sini adalah Al-Bukhari wa Muslim. Ketika mereka meriwayatkan hadisnya dalam as-sahihain aw ahadihima, maka mereka telah mengisbat bahwa ini rawi ma'ruf. Saya kenal ini rawi, saya tahu ini rawi, musbit. Sementara alim yang mengatakan rawi itu majhul, dia an-nafi. Dia yang menafikan. Wal musbit muqaddam ala nafi. Ya. Mengapa? Afan. Sebentar. Baik. Mengapa al-musbit muqaddam ala nafi? Lima ma'al musbiti min ziyadatil ilm. Karena yang menetapkan memiliki tambahan ilmu. Wa ma'a dzalika fala tajid. Fala tajidu fi rijalis sahihi ahadan mimman yasughu itlaqu itlaqus mil jahalati alaihi asla. Walaupun demikian, kamu tidak akan mendapati seorang pun dari perawi sahih yang dibolehkan yasughu, ya, boleh untuk mengitlakkan sifat majhul kepadanya aslan, ya. 6. Ya, ini maksudnya di sini Az-Zahabi rahimahullahu taala, afan, Ibnu Hajar lebih tegas dibandingkan apa, bukan lebih tegas, ya, lebih jawabannya lebih jelas lagi dibandingkan Az-Zahabi rahimahullah. Dan kita tahu Al-Hafidz Ibnu Hajar punya spesialisasi tentunya terhadap Sahih Bukhari. Ya. Kata beliau, kalaupun itu terjadi, ya, ini yang saya tangkap dari kalamnya Al-Hafidz, wallahu alam, yakni kalaupun memang betul-betul kejadian di dalam Bukhari Muslim ada rawi, tidak ada yang mentawsik, tidak ada yang mentadif. Ya, maka tetap dia ini dikatakan apa? Ma'ruf, yakni tidak majhul, walaupun ada yang memajhulkan. Kapan ada ulama lain seperti An-Nasai memajhulkan sementara dia dalam Bukhari Muslim, maka didahulukan Bukhari Muslim. Kalaupun tidak ada yang apa? Menjarah dan mentakdil perawi tersebut, ya, tidak. Tapi kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, itu tadi kalau seandainya terjadi. Namun kenyataannya kata beliau, tidak ada dalam Bukhari Muslim rawi semacam itu. Ya. Tidak ada perawi dalam Bukhari Muslim ataupun mungkin yang dimaksud di sini Al-Bukhari wallahu alam, ya. Kita butuh lihat konteks kalimatnya beliau, ya. Intinya kata beliau, tidak ada dalam perawi sahih ada yang rawi betul-betul seperti itu kenyataannya. Tidak ada yang mentausik dia sama sekali. Tidak ada yang menjarah, tidak ada yang mentakdil dia sama sekali. Ya, kemudian ada yang mengatakan majhul, ya. Nah, tidak ada, kata beliau, tidak ada yang seperti itu. Seandainya itu terjadi, maka tetap tausiknya Al-Bukhari dan Muslim, tausik dhimni ini lebih didahulukan dibandingkan mereka yang memajhulkan perawi tersebut. Jelas ya? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, ini kaidah yang penting dari dhawabit ini. Jadi, kalau kita mendapati ada perawi yang kita tidak mendapati biografi lain, ini juga diantara waktu untuk menghemat sebenarnya. Ya. Waktu untuk apa? Waktu untuk menghemat dalam mentakhrij. Ya, waktu menghemat dalam mentakhrij secara umum ya. Kalau kita memeriksa hadis, misalnya suatu sanad dalam riwayat At-Tirmidzi atau Abi Daud dan selainnya. Ya. Kemudian kita mendapati seorang perawi. Perawi ini kita rujuk ke mana? Ke anggaplah misalnya ke takrib ataupun paling simpel ke kitab takrib misalnya. Kemudian ketika kita lihat biografinya di takrib, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah sebutkan apa? Sebutkan kodenya kha atau mim. Taib, Bukhari atau Muslim. Maka ketika sudah ada kha dan mim, setidaknya kita sudah aman untuk adalah dalam bobot. Selesai masalah. Kita tidak perlu bongkar-bongkar lagi buku-buku jarh wa ta'dil untuk mencari dia ini bagaimana. Sudah ada kode kha dengan mim di situ. Maka itu menghemat waktu. Ya, maka adalah dan bobotnya sementara ini aman. Ya, ini kalau kita katakan apa? Karena bisa jadi ada seorang perawi tsiqah tapi dia keliru dalam hadis. Tapi secara umum untuk adalah dan bobotnya dia sudah aman. Ya, tinggal kita cari ittishal sanad, kemudian ada musyadzud dengan adamul, ya apa ghairu syadz dan ghairu muallal. Tinggal itu yang kita mau cek untuk hadisnya. Adapun dalam masalah adalah dan bobot sekedar ada ya, sekedar disebutkan bahwa dia perawi Bukhari Muslim maka sudah aman. Ya, hatta walaupun ada yang kita dapati dia mengatakan majhul, sudah kita tolak ucapan majhul. Ini rawi Bukhari Muslim, selesai. Nah, sudah ya, ini selesai dhabit yang ketiga. Summa qala rahimahullahu taala ar-rabi', dhabit yang keempat. La yalzamu min hukmi ba'dil a'immati bil jahalati 'ala ar-rawi bil jahalati 'ala ar-rawi an yakuna majhula faqad ya'rifuhu ghayruhu fa yuwassiquhu. Baik, ini hal yang maklum saya kira. Bahwa tidak ada kelaziman kalau ada sebagian a'immah yang menghukumi seorang perawi majhul, ya tidak ada kelaziman berarti dia majhul betulan. Karena bisa jadi dia diketahui, dia ma'ruf oleh ulama yang lain, fayuwasiquhu. Tapi ini saya kira maklum. Perbedaan, yakni sebagaimana terjadi perbedaan pendapat dalam mentausik dan mentadif, maka demikian pula terjadi khilaf dalam masalah, ya apa namanya, mentajhil, ya. Mentajhil, yakni menisbatkan dia kepada al-jahala. Nah, saya kira ini jelas. Ada perawi didoifkan oleh Ibn Ma'in. Apakah otomatis dia doif? Belum tentu. Bisa jadi dia do'if menurut Ibn Ma'in, tapi disikohkan oleh Imam Ahmad, masalah. Ya. Ketika dia di, apa, sebaliknya misalnya. Ya. Disikohkan oleh Al-Bukhari. Apakah otomatis dia itu sikoh? Belum tentu. Bisa jadi dia di-do'ifkan oleh Abu Hatim. Nah, demikian pula di sini. Kalau ada sebagian imam, alim, ya, anggaplah misalnya, apa, Ibn Ma'in mengatakan, ya, atau Ibnu Mahdi, Abdul Rahman Ibnu Mahdi mengatakan fulan majhul. Apakah dia betul-betul majhul? Ya, tidak juga. Ini hanya menunjukkan bahwa Ibnu Mahdi tidak mengenalinya. Tapi belum tentu misalnya Ali bin Al-Mahdi ini tidak mengenal. Bisa jadi Ali bin Al-Mahdi mengenalnya dan dia mentausiknya. Ya. Maka tidak ada kelaziman ketika sudah ada satu orang imam menghukumi seorang perawi majhul, berarti dia majhul inda ghairihim. Enggak, bisa jadi faqad ya'rifuhu ghayruhu, bisa jadi ada imam lain yang mengenalinya, fayuwassiquhu. Baik. Wa min amsilati dzalika ma yali. Contohnya. Alif anna Abdullah ibn al-Walid ibn Abdullah al-Muzani rahimahullah qad wassaqahu ibn Ma'in. Faqala wa kana min khiyaril muslimin wan-nasa'i. Ya, yakni qad wasaqa Ibnu Ma'in wan Nasa'i, gitu ya. Jadi disikohkan oleh Ibnu Ma'in dan An-Nasa'i, di mana Ibnu Ma'in berkata kana min khiyaril muslimin. Ini Abdullah ibn al-Walid ibn Abdullah al-Muzani. Wa qala Abu Hatim salihul hadis. Lihat Abu Hatim salihul hadis. Dan ini nau' minat tausik. Ya, bentuk tausik ini, ya, dikarenakan Abu Hatim itu minal mutasyaddidin, mutasyaddid beliau. Maka kata soleh asalnya kalau di secara apa makna umum solehul hadis itu dhaif, yakni fi syawahid. Tapi kalau mutasyaddid yang mengatakan soleh itu bisa dihasankan menurut ulama yang mu'tadil, wallahu alam. Nah, wa qala Ali ibn al-Madini majhulun la arifuhu. Nah, lihat ya. Ini kalamnya Ibn al-Madini. Yang lainnya ada komentar. Ibn Ma'in, An-Nasai, bahkan Abu Hatim mengomentari. Kemudian Ibn al-Madini mengatakan majhulun la arifuhu. Nah, maka tentunya al-musbit muqaddam al-nafi sebagaimana yang telah berlalu. Apa komentar Al-Zahabi? Qala al-Hafidz al-Zahabi rahimahullah, qad arafahu jama'atun wa wassaquhu fal ibratu bihim. Walaupun Ibn al-Madini mengatakan dia tidak mengenalinya, menghukumi majhul, tapi sejumlah ulama telah mengenal rawi ini, yakni Abdullah al-Muzani ini. Ya, maka yang menjadi ibrah adalah mereka yang mensiqahkan. Ba anna al-Hakam ibn Abdullah al-Basri al-Basriyah rahimahullah qala fihi Abu Hatim majhul. Abu Hatim berkata majhul. Qala al-Hafidz ibn Hajar rahimahullah laisa bimajhulin marwa anhu arba'atu siqatin wa wassaqahu az-Zuhli. Kata Ibn Hajar, bukan orang yang majhul kalau ada 4 orang siqah meriwayatkan darinya, apalagi dia disiqahkan oleh az-Zuhli. Ya. Oleh az-Zuhli. 6. Az-Zuhli guru dari Al-Bukhari ya. Guru dari Al-Bukhari atau setabaqat dengan dia. Nah, guru dari Al-Bukhari dan setabaqat dengan Al-Bukhari. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli ya. 6. Taib, ini kata Ibn Hajar rahimahullah. Ketika Abu Hatim mengatakan fulan majhul, yakni Abdullah Al-Basri ini, Al-Hakam bin Ibn Abdullah Al-Basri ini majhul, kata Ibn Hajar enggak majhul. Bagaimana bisa dikatakan majhul orang yang meriwayatkan dari dia 4 orang siqat dan disiqahkan, dinyatakan siqah oleh Az-Zuhri. Taib. Jim, anna Abbas ibn al-Husayn al-Qantariya. 6. Qala fihi Abu Hatim majhul. Qala al-Hafidz ibn Hajar in arada al-ayna faqad rawa anhu al-Bukhari wa Musa ibn Harun al-Hammal wal Hasan ibn Ali al-Ma'mari. Al-Ma'mari al-Mu'ammari. 6. Ughairuhum. Wa in arada al-hal faqad wassaqahu Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal qala sa'altu abi anhu fa dzakarahu bi khair. 6. Ketika Abu Hatim berkata tentang perawi itu majhul, maka Ibnu Hajar berkata, majhul apa yang diinginkan oleh Abu Hatim di sini? Kalau yang dia maksudkan adalah majhulul ain, yakni tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali satu orang, maka ada sejumlah perawi siqah yang meriwayatkan darinya, di antaranya Al-Bukhari, Musa bin Harun Al-Hammal, Al-Hasan bin Ali Al-Ma'mari, ya. Ini bukan majhulul ain, 3 orang yang meriwayatkan darinya, wa ghairuhum dan selainnya bahkan lebih dari 3 orang. Tapi kalau yang diinginkan oleh Abu Hatim adalah majhulul hal, yakni jahalatul hal, ini tadi jahalatul ain, maka dia telah dinyatakan siqah oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal tatkala beliau bertanya kepada ayahnya, Imam Ahmad, fa dzakarahu bi khair. Ya, maka Imam Ahmad memujinya. Imam Ahmad memuji Abbas ibn al-Husain. Baik. Sudah ya, ini 3 contoh sebagai penerapan dhabit ini. Summa qala rahimahullah wa amma qawlu ibn Adi ba'da naqlihi qawli ibn Ma'inin fi Abdurrahman ibn Abdullah al-Ghafiqi wa Abdurrahman ibn Adam haythu qala la a'rifuhuma faqala ibn Adi rahimahullah idha qala mislu ibn Ma'in la a'rifuhu fahuwa majhulun ghayru ma'ruf wa idha 'arafahu ghayruhu la yu'tamadu 'ala ma'rifati ghayrihi لِأَنَّ الرِّجَالَ بِبْنِ مَعِينَ تُسْبَرُ أَحْوَالُهُمْ. 6. Kata beliau, adapun ucapan Ibnu Adi. Setelah beliau mengutip ucapan Ibnu Ma'in terhadap Abdurrahman ibn Abdullah al-Ghafiqi dan Abdurrahman ibn Adam. Ibnu Ma'in berkata tentang keduanya, tentang Al-Ghafiqi dan Abdurrahman Ibni Adam, la a'rifuhuma, saya tidak mengenali dua orang ini, kata Ibnu Ma'in. Apa komentarnya Ibnu Adi terhadap ucapannya Ibnu Ma'in? Kata beliau, kalau orang sekaliber Ibnu Ma'in, idza qala mislu Ibnu Ma'in, kalau orang sekaliber Ibnu Ma'in berkata, saya tidak kenal dia, maka dia adalah rawi majhul lagi ghairu ma'ruf. Dan kalau ada orang selain Ibnu Ma'in arafahu, mengenali rawi yang dikatakan majhul atau la arifuhu oleh Ibnu Ma'in tadi itu, ada orang yang mengklaim mengenalnya, la yu'tamadu ala ma'rifati ghairi, maka yang lain itu tidak dipakai. Ya, tidak boleh dijadikan pegangan orang yang mengklaim mengenal perawi yang tidak dikenal oleh Ibnu Ma'in. Kenapa? Li'anna rijala bibni ma'inin tusbaru ahwaluhum. Karena Ibnu Ma'in itu ketika menghukumi perawi, beliau melakukan sabar pada semua, pada ahwal mereka. Ditelusuri semuanya. Yani Ibnu Adi ingin menunjukkan bahwa, menyatakan bahwa Ibnu Ma'in itu sangat detail diqqa dalam memeriksa perawi. Semua akhbar tentangnya, semua riwayat-riwayat dia diperiksa oleh Ibnu Ma'in, dicari tahu oleh Ibnu Ma'in. Nah, maka ini kaidah yang dipegang oleh Ibnu Adi. Kaidah yang dipegang oleh Ibnu Adi dalam apa namanya? Kalamnya Ibnu Ma'in, bahwa kapan Ibnu Ma'in mengatakan la arifuhuma. Ya. Di sini wallahu a'lam bisawab, apakah ini hanya berlaku pada ucapan Ibnu Ma'in la arifu, atau juga berlaku kalau Ibnu Ma'in mengatakan majhul. Ya. Kalau Ibnu Ma'in mengatakan apa? Mengatakan majhul. Ya, karena kalamnya di sini Ibnu Adi, ya, rahimahullahu taala, beliau berkata apa? Kalau orang seperti Ibnu Ma'in berkata la arifuhu, apakah kalimat la arifuhu di sini yakni bisa dikiaskan kepadanya kalau Ibnu Ma'in berkata majhul? Ya. Ya mungkin bisa jadi kan? Karena kalimat majhul lebih aula, yakni lebih dalam dibandingkan la arifuhu. Yani kalau dari mendingan mana, masih lebih mending la arifuhu dibandingkan langsung ditansis majhul. Maka kalau Ibnu Ma'in berkata la arifuhu saja, kata Ibnu Adi, itu pasti rawinya ghair ma'ruf. Apalagi kalau Ibnu Ma'in mentansis dia ini apa majhul, itu lebih majhul lagi kalau begitu. Lebih layak lagi untuk dikatakan apa? Ghair ma'ruf. Nah, bagaimana dengan kaidahnya Ibnu Adi ini? Kaidah Ibnu Adi menyikapi kalamnya Ibnu Ma'in, faqad ajaba anhu al-hafiz ibn hajar rahimahullahu taala, ini dijawab oleh Ibn Hajar rahimahullah fi tarjamati Abdurrahman ibn Abdullah al-Ghafiqi, faqal, Ibn Hajar berkata ketika menyebutkan biografinya al-Ghafiqi, la yatamashya fi kulli al-ahwal, kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Adi ini berkenaan dengan kalamnya Ibnu Ma'in tidak bisa diterapkan secara mutlak pada semua keadaan, enggak bisa. Kenapa? Farubba rajulin lam ya'rifhu Ibnu Ma'in bisiqati wal adalati wa'arafahu ghairuhu. Karena terkadang farubba rajul, terkadang ada perawi yang tidak diketahui oleh Ibnu Ma'in bahwa dia siqah ataupun adil, Ibnu Ma'in tidak tahu, tapi orang lain tahu. Fadlan am ma'rifatil ain, la ma'niya min hadza. Apalagi kalau dalam masalah mengetahui orangnya. Ya, maka tidak ada tidak ada yang mencegah orang lain tahu, orang-orang yang tidak ditahu oleh Ibnu Ma'in. Maksudnya Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yakni biasa kan begini. Jadi kata beliau begini. Sekarang kalau ada orang Ibnu Ma'in mengatakan dia dhaif. Ya. Ibnu Ma'in mengatakan dia apa? Dhaif. Ya. Berarti apa? Menurut Ibnu Ma'in, ini orang tidak ada sifat-sifat siqoh dan adalah pada dirinya. Maka Ibnu Ma'in mengatakan do'if. Taib, apakah berarti dia do'if betulan? Belum tentu. Karena bisa jadi ada ulama yang lain, Imam Ahmad misalnya, mensiqohkan. Jelas ya? Mensiqohkan. Di sini Ibnu Hajar menggunakan kias. Ya, ini maksudnya begini. Kalau Ibnu Ma'in mendo'ifkan seorang perawi, dikarenakan dia tidak tahu rawi ini punya sifat-sifat kesikohan dan adalah, maka kita tetap tidak boleh pakai Ibnu Ma'in secara mutlak. Kenapa? Bisa jadi ulama lain seperti Imam Ahmad mengetahui dia sikoh. Maka ketika terjadi pertentangan antara tadhifnya Ibnu Ma'in dengan tausiknya Ahmad, apa yang dilakukan? tentunya kita tidak menerapkan apa tadhifnya Ibnu Ma'in secara mutlak. Enggak bisa. Nah, kalau masalah begini saja, kita tidak pakai kalamnya Ibnu Ma'in secara mutlak, maka bagaimana bisa kita memakai kalamnya Ibnu Ma'in secara mutlak ketika dia mengatakan la'arifuhu, sehingga semua orang yang mengenalnya tidak teranggap. Semua ulama yang mengklaim, saya kenal dia, saya sikohkan dia, kemudian dikatakan oleh Ibnu Adi, layu' tamadu. Ini kan lebih sama aja kasusnya begitu. Yani ketika Ibnu Ma'in mengatakan fulan majhul, kemudian ulama lain mengatakan sikoh, ini sama persis masalahnya ketika Ibnu Ma'in mengatakan fulan do'if, dan yang lain mensikohkan, kan sama. Kita tidak boleh memakai tadhifnya Ibnu Ma'in secara mutlak. Maka demikian pula di sini, kita tidak boleh memakai apa kalam Ibnu Ma'in majhul secara mutlak. Kenapa ada yang mensikohkan? Jelas ya? Ini apa namanya kias yang sangat baik dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Makanya kata beliau, perhatikan kata Ibnu Hajar, farubba rajulin lam ya'rifu Ibnu Ma'in bisiqah wal adalah. Terkadang ada seorang perawi yang Ibnu Ma'in tidak tahu dia siqah, yakni dia mendhaifkan. Tapi dikenali orang yang lain bahwa dia siqah. Apa yang kita lakukan? Kita lihat. Tapi apakah kita menerapkan tadhifnya Ibnu Ma'in secara mutlak? Ya tidak. Kenapa? Ada tausik yang menentangnya. Ada tausik yang menentangnya. Nah, maka bagaimana lagi di sini? Ketika Ibnu Ma'in mengatakan saya tidak tahu dia, tidak kenal dia, ya, ma'rifatul ain, saya tidak kenal orangnya, la'arifu. Kemudian ada orang lain yang mengenalnya. Masa kita mau mengambil kalamnya Ibnu Ma'in secara mutlak bahwa dia majhul, walaupun ada yang mensikohkan? Ya tidak juga kan begitu. Ya, maka ini kata beliau, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Adi ini, ya pada keadaan tempat bisa dibenarkan, tapi tidak bisa ya tamasya fi kulli ahwal. Kemudian beliau menyebutkan apa tentang perawi ini Al-Ghafiqi sendiri, wa hadzal rajulu qad arafahu Ibnu Yunus wa ilaihi al-marja fi ma'rifati ahli Misr wal Maghrib. Adapun rawi ini yakni Al-Ghafiqi memang telah dinyatakan oleh Ibnu Ma'in la'arifuhu, tapi Ibnu Yunus telah mengenal dia. Dan dimaksud dengannya wallahu alam Ahmad bin Yunus. Ahmad bin Yunus. Dan kepadanya lah beliau Ahmad bin Yunus inilah marja, tempat kembali dalam mengetahui perawi-perawi di Mesir fi min ahli Mesir wal Maghrib, di Maghrib. Wa qad zakarahu Ibnu Khalfun fi Siqat wa qala kana rajulan salihan jami' as-sirah. Ya, Ibnu Khalfun menyebutkan, mencantumkan namanya dalam kitab Siqat, dan beliau berkata beliau rajul yang saleh dan baik rekam jejaknya kehidupannya. Baik. Sudah ya. Jadi ini kesimpulan di sini bahwasanya ya ini hal yang maklum sebenarnya, cuman beliau pertegas lagi di sini hal yang maklum bahwa sebagaimana khilaf dalam tausik dan tadhif itu ada dan banyak, maka demikian pula tadhif dalam masalah mentajhil dan mentarif. Ada yang memajhulkan dan ada yang mengenalinya. Ini juga biasa terjadi perbedaan pendapat ya. Maka tapi dalam konteks ini kebanyakannya tentunya kita terapkan al-musbit muqaddam ala nafi. Al-musbit muqaddam ala nafi. Jelas ya? Nah, adapun kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Adi tentang Ibnu Ma'in, maka kata Ibnu Hajar la yatamasya fi kulli ahwal. Ya, yakni ini kaidah tetap harus ketika mau diterapkan butuh dilihat rawi-rawinya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Khamsan, kaidah atau dhabit yang kelima. Qad yaqa'u at-tajhilu min imamin fi haqqi a'immatin mashhurina fala yadhurruhum dhalika syai'a. Ini juga hal yang maklum. Bahwa terkadang ada seorang imam yang mentajhil, menghukumi majhul seorang imam yang terkenal. Maka tajhilnya ini tidak membahayakan sama sekali. Yani la yu'tabar, enggak ditoleh sama sekali. Tetap dia adalah rawi imam yang siqah. Nah, kita sudah sebutkan di awal pembahasan, di awal-awal kitab, bahwa di antara mereka menetapkan adalah seorang perawi adalah dengan asyuhra, ya kan? Asyuhra, istafadu amruhu bil khair, kan begitu. Ya. Dia orang terkenal dengan kebaikan, ya kebaikannya ke ini yang tersebar ya. sehingga orang tidak lagi mempertanyakan dia gimana orangnya, kenapa sudah terkenal gitu. Ya. Karena saking terkenalnya, tidak ada orang yang kepikiran menanyakan dia orangnya bagaimana. Enggak ada. Maka sekedar syuhrah ini lebih apa sudah mencukupi, bahkan jauh lebih baik dibandingkan tausik dari satu orang. Kan begitu ya, sudah berlalu di pembahasan tausik di awal kita. Bahwa di antara cara yang bahkan ini cara yang paling kuat untuk menetapkan perawi itu siqah ataupun memiliki adalah ketika dia masyhur. Maka demikian pula di sini. Ketika ada seorang imam sudah masyhur, sudah tersebar namanya, ya. Banyak didengarkan oleh orang dan tidak ada orang kepikiran menanyakan dia itu ma'ruf tidak ada atau tidak. Tiba-tiba datang satu orang imam mengatakan fulan majhul. Apa ini? Enggak diterima, enggak ditoleh sama sekali. Dianggap syadz, nyeleneh sendiri. Orang yang lain kenal semua dia, terkenal dia kebaikan, tiba-tiba ada orang mengatakan dia majhul walaupun dia imam. Walaupun imam yang mengomentari imam tersebut mengatakan dia majhul. La yu'tabaru bihi wa la yultafatu ilaihi. Itu syadz. Ya jelas ya? Contoh. Wa min dzalika anna Aba Muhammad ibn Hazm rahimahullahu taala qad qala fi kulli min Abi Isa Tirmidzi wa Ismail ibn Muhammad As-Saffar majhul. Jelas ya? Ibn Hazm menghukumi At-Tirmidzi rahimahullah sahibul Jami dan juga Ismail bin Muhammad As-Saffar imam ma'ruf. Ibn Hazm berkomentar tentang keduanya majhul, dua-duanya majhul. Wa qad 'allaqa al-Hafiz Ibn Katsirin 'ala tajhil Ibn Hazm At-Tirmidzi bi anna jahalatahu lahu la tad'u min qadrihi 'inda ahli al-'ilm. Bal wada'at min manzilat Ibn Hazm 'inda al-Huffaz. Al-Hafidh Ibn Katsir berkata, ya, bahwa tajhilnya Ibn Hazm terhadap At-Tirmidzi itu sama sekali tidak merendahkan sedikit pun kedudukan At-Tirmidzi di mata para imam. Justru sebaliknya, perbuatan Ibn Hazm ini membuat derajatnya Ibn Hazm turun, ya, di mata para imam. Kok bisa? Ya. Ini menunjukkan ya, tidak punya apa, beliau kurang wawasannya terhadap ilmu rijal. Ya, kalau imam sekaliber Tirmidzi tidak diketahui, maka ini kan membuat kita meragukan yang lain. Ya, membuat kita meragukan rawi-rawi yang lain yang nantinya beliau katakan majhul. Ya, kok bisa imam sekaliber Tirmidzi beliau tidak kenal? As-Saffar rahimahullah ma'ruf. Kok bisa beliau tidak kenal? Ya. Jelas sampai sini ya? Ya, maka ini kalam dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, tegas menunjukkan bahwa tausiknya ataupun tajil dari Ibn Hazm la yadurru At-Tirmidziya. Taib. Wallahu a'lam bissawab. Taib, saya kira cukup dulu. Ini yang keenam agak panjang ini. نكتب هذا القدر والعلم عند الله نسأل الله تعالى يعلمنا مما ينفعنا وإن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته